Bismillahirrahmanirrahim. My reading, my adventure, road to Jannah, speed dakwah. Kemana Ustaz? Turing, tuturkan kuring. The real man go to masjid Asar mang. David Harlison. Jadi, Road to Jannah. Road to Jannah, speed takwa. Gue ah ke masjid, mang. Thank you, Tuai. Gue ya. Gue ya. Berapa DKM di spotik karaoke masjid? Karena emang deket ke masjid. Satu, tetap. Apapun hobi kita, jangan melupakan bahwa kita akan pulang kepada Allah. Dekat mana wae emang tujuannya Allah dulu, Allah lagi Allah. Karena Allah ada, masalah tiada. Harley dan Vincent teh kudu jadi kendaraan yang ridho Allah. Ibu motorannya di surga nunggu goma jadi bensinan, tapi tempatnya indah. Asli naon di rumah. Kuya, yang si ayah tak MPC Bandung. Jangan sombong, tong gede hulu bising tasuk helm. Jadi ngaji mah lain barudak masjid unggul, barudak MBC Bandung ge, enama ngaji mah matak mun teu ngaji teu gawe. Ka mana wae atuh gaya? Speed takwa road to Jannah. Ka mana eta? Gua tuh masjid. Road to Jannah, ngaji Asep, ngaji Dadang yang barudak gede. Motor boleh gede tapi sesek keimanan di gedean ininya. Itu kan balik ke akhirat mau maot kuy. Cuy ah, bareng ke surga, memotoran turing, tuturkan turing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.